Paham sampai sini dulu ya. Oh, biar saya aja, biar pas ngapusnya. Ya. Nah, ini caranya mas. Ada? Nggak apa-apa, ini biasa. Kedatangan pertama datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Ya. Kadang dibantuin, salah hapus, ya tulis lagi. Luar biasa. Masya Allah. Dan amal lainnya. Tapi persoalannya, waktu kita terbatas, ada yang wafat. Begitu belum mengerjakan, ada juga yang meninggal. Pahalanya banyak saat dikerjakan, yang kalau itu didapatkan, dosa-dosa banyak dihapuskan. Jadi kalau yang tadi biasa ngapus satu ini langsung. Begitu dikerjakan, wah 1000 pahala datang, 1000 dosa gugur. Apa saja amalan itu, kita mulai. Satu, semua amal kebaikan, di amal soleh, bernilai hasanah, itu dalam fiqih disebut dengan sodakoh namanya. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap perbuatan baik itu namanya sodakoh. Di nama umumnya sodakoh. Bahkan bahasa Al-Quran disebut juga dengan sodakoh. Contoh, Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sodakoh. Innamas sodakatu lil fuqara. Ini di sebelah bawah. Ya ayyuhan ladhina amanu la tubtilu sodakatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sodakoh-sodakoh kalian dengan perbuatan yang merusak. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'anna. Seperti orang infak yang ria. Kita sholatkah, hajikah, umrahkah, puasakah. Semua namanya sodakoh. Dalam fikih ini, kemudian oleh Nabi dibagi kepada dua bagian. Ada sodakoh yang saat dikerjakan, itu pahalanya terus ngalir tuh. Terus mengalir. Bahkan dahsyatnya, maaf sekali, orangnya wafat pun itu pahalanya terus datang. Sampai dengan kiamat. Yang di muka bumi ini belum kiamat, maka pahala akan terus datang. Datang, ngalir. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang mengalir disebut dengan jariah. Maka muncul istilah sodakah jariah. Bukan amal jariah, sodakah jariah. Istilahnya amal jariah. Sekarang kalau mau nyebut amal jariah pun dibenarkan. Cuma kalau di Arab, amal jariah itu begini nih. Ya, kalau di Arab, sekarang. Antum jalan tuh. Jalan, tulisan kasih papan, afwan amal jariah. Amal jariah. Maaf, ada pekerjaan jalan, mengganggu Anda lewat. Di Arab itu amal jariah itu pekerjaan sedang berlangsung, mengganggu orang lewat. Jadi sekarang begitu. Kalau ada orang naik ke bis, bawa kotak gitu kan. Mau minta-minta, maaf pak, amal jariah. Betul, ganggu orang lewat. Benar secara bahasa, tapi secara makna ini yang paling tepat. Yang kedua, ada yang sifatnya sedekah thabitah. Pahalanya berhenti di situ, tetap selesai seketika. Thabitah. Jadi begitu Anda kerjakan, dapat pahala. Sampai situ aja. Begitu selesai pekerjaan, selesai pahalanya. Thabitah, tetap selesai di situ. Cerdas, kata para ulama. Semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan, ditutup. Dihapus. Maka Anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis sedekah jariah itu. Supaya ketika selesai kita kerjakan, pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa-dosa kita. Maka kita akan fokus kepada amalan-amalan yang ini, yang saat dikerjakan, pahalanya terus mengalir. Tapi jangan lupa, hati-hati, yang ini pun dibagi dua lagi. Pelan-pelan. Jadi kita sepakati kita ambil yang ini satu untuk malam ini. Yang kedua, yang ini. Ini pun dibagi dua lagi. Ada amalan sedekah tsabita, saat dikerjakan, pahalanya datang saat itu. Tapi yang paling menarik, ada nilainya kecil, ada nilainya besar. Banyak. Ada yang nilainya cuma 10 aja. Kedua ini, ada yang 710 ribu. Ada yang 700 ribu. Sekali dikerjakan. Apa saja yang saat dikerjakan itu, pahalanya melewati batas yang standar ini. Jadi saat dikerjakan bukan 10 poinnya, tapi lebih daripada 10. Amalan apa saja itu pada sedekah tsabita, dan amalan apa saja yang jariah, yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sepakat sampai sini? Yang sedekah tsabita, yang biasa-biasa. Contoh, selesai sholatnya, selesai pahalanya. Berjamaah. Dia tsabita, pahalanya berlipat. Sendirian 10, sholat berjamaah berapa? Kalau Anda ada ajakan berjamaah, sekalipun misalnya, di tempat itu tidak ditemukan masjid, sedang di kantor, ada teman misalnya, alih-alih Anda sholat sendirian, dan tidak bisa menemukan masjid, kenapa enggak ajak teman Anda untuk berjamaah? Walaupun cuma 2 orang. Beda pahalanya teman-teman sekalian sampai 17. Yang satu 10, yang satu 27. Berjamaah itu hadisnya dibagi 2. Ada hadis yang mengajak ke masjid, ada hadis yang masjidnya enggak ada, cuma bisa berjamaah. Tul jamaati afdalu min salatil fardi bisa bin wa ishina daraja. Salat berjamaah lebih utama daripada sendirian. 27. Jamaah di sana sifatnya umum. Kalau ada di masjid, usahakan ke masjid. Kalau enggak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka yang penting jamaah. Kok bingung nih? Ini kan di rumah kamar banyak. Tempat luas. Kenapa kok bisa di rumah ada 5 orang? Ini ada istri, ada suami, anaknya 2, asisten rumah tangga 1. Kok bisa ini sholat di kamar yang ini sholat di kamar yang ini sholat di ruangan yang ini? Kenapa di rumah itu gak kumpul satu tempat berjamaah? Pahalanya 27. Pada milih sendirian cuma 10, berapa dosanya pada saat itu? Boleh jadi pahala sholat antum 10, tapi dosanya pada hari itu 20. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas

hancur, kemudian muncul yang halalnya. Kalau halal sudah masuk, maka hati itu akan mudah untuk mendekat kepada Allah. Doakan. Tangga antum yang muslim saja, mungkin kita ada non-muslim samping kita. Mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Dalam hubungan keduniaan indah, silahkan berbagi. Pernah dengar hadis Nabi? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah dia walaupun cuma kan daging yang antum makan, kuahnya antum bagi. Bukan. Tidak. Maksud hadis itu, walaupun cuma masak kuah, bagi juga supaya dia tidak negative thinking, tidak salah paham. Antum gak ada ayam, adanya singkong. Cuman dimasak bumbu opor. Bumbunya opor, tapi dagingnya singkong. Dimasak gak antum bagi. Tetangga bilang, oh masak opor enak nih. Padahal singkong. Dibagi walaupun cuma kuahnya. Tapi pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Di walaupun dia non-muslim, masak. Sebelum dia menghirup baunya, ketuk pintunya. Begitu diketuk, dia keluar. Ada apa, Pak? Ini ada makanan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kali terima kasih. Bukan baik. Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Allah mengalir di hati yang paling bening, menghunjam ke jiwanya. Masuk jadi hidayah. Masya Allah, besok-besok dia ketuk pintu kan. Assalamualaikum. Dabita assalamualaikum tuh kak. Sambil mengembalikan yang kemarin. Ya, panci yang kemarin dikembalikan. Pak, ini apakah Allah sudah memerintahkan berbagi lagi hari ini? Oh. Gak ada aturan kalau bukan non-muslim jangan bagi. Gak ada, indah dalam Islam itu. Jadi walaupun Anda kasih kepada yang non-muslim, pahala dituliskan. Pilih kalau urusan dunia. Anda masak, ini samping Islam, sampingnya lagi Kristen, sampingnya lagi kemudian muslim, non-muslim. Bagi yang muslimnya, yang non-muslim tidak. Jadi yang ngelihat kelewatan dipanggil Anda. Pak, kayaknya enak makanannya ya. Memang enak Bu, cuman sayang ibu kafir. Oh, gak begitu. Jadi bagi teman-teman, silahkan. Dan pahalanya ada, indah. Antum bang aja deh, kita fikirnya kumpulin lagi. Bab tumbuhan, sekarang kan lagi musim rambutan ya. Rambutan. Tuh, antum di pekarangan ada rambutan, tumbuh. Mohon rambutan, pekarangan antum. Cuman sayang buahnya ke tetangga antum, bersama antara antum dengan tetangga. Kenapa? Karena antum keluar rumah kelihatan cuman pohonnya. Dia keluar rumah kelihatan buahnya. Paling menarik, dia udah lihat buah bawah. Kadang buahnya itu kesini, membuat dia kesulitan. Jangan sampai dia cuman ketiban sampahnya saja, antum kedapatan buahnya. Naik ke pohon rambutan, gak boleh. Apa yang harus antum lakukan? Datangi dia, ketuk rumahnya. Sampaikan, Pak, cuma mau ngasih tahu itu ada pohon rambutan. Iya, saya juga tahu, punya bapak kan? Cuma buahnya merambat ke tempat bapak. Kita bersama, Pak, gak usah minta. Begitu inginkan, ambil aja, silahkan dapatkan. Aturan dari mana itu? Rasul saya yang mengajari, Nabi Muhammad SAW. Bapak keluar, lihat buahnya. Saya keluar cuma lihat pohonnya. Kalau bapak pengen, ambil aja. Wah, hebatnya Islam, terima kasih Pak. Insyaallah, udah insyaallah tuh. Ya. Nanti saya ambil. Udah, pergi tuh, ambilin. Dan kita senang lihat ya, begitu diambil pahala. Setiap satu buah 700 pahala. Setiap satu buah 700. Dan main ke tempat dia, ayam. Dia kira hukum ayam sama dengan rambutan. Wah. Ih, nabinya umat Islam baik banget. Kemarin ngirim rambutan, sekarang ayam. Kan menggendong antum ke surga. Pertanyaan saya, antum punya agenda berapa untuk infak tuh? Kan ada anak yatim samping. Gak usah terpikir banyak uang. Pakaian, buka ya. Buka tuh pakaian antum. Masuk ke kamar, buka. Begitu dibuka, berapa banyak koleksi pakaian antum? Cuma pesan satu aja. Mohon maaf ya, maaf sekali. Jangan sampai ada pakaian, walaupun sehelai itu, yang belum pernah dipakai ibadah. Heret bahwa dia pernah dipakai ibadah. Karena semua akan bicara. Kaos, bagian dalam, celana, bagian luar, semua cek lagi semua. Dan kalau sudah itu antum pakai, ada yang lain gak kepake, bukan gak kepake. Boleh jadi, itu dititipkan oleh Allah kepada antum untuk menjadi pahala antum dengan itu. Sebab mudah bagi Allah menitipkan pada yang lain. Kenapa dipilih antum? Supaya dapat bagian pahalanya. Jelas? Pengen sampai subuh. Bagian pertama, majlis ilmu. Majlis berjamaah masjid. Dua, interaksi dengan Al-Quran. Tiga, majlis ilmu. Teman-teman, majlis ilmu itu keutamanya banyak. Saya beri gambaran ya. Maaf ya, maaf sekali. Satu, majlis ilmu itu antum benar memilih majlis ilmunya. Terus yang diberikan oleh Allah pertama kali, begitu antum berangkat dari rumah sampai dengan ke majlisnya, statusnya akan naik dari manusia biasa menjadi mujahid fi sabilillah. Itu langsung sama dengan orang yang berjuang ke medan perang. Majlis ilmu nih antum datangi, begitu antum datang itu sama dengan orang berjuang ke medan perang. Kalau meninggal antum di pertengahan walaupun belum sampai ke situ, maka statusnya langsung syahid, pahala syahid. Pahalanya syahid. Majlis ilmu, peluang mendapatkan pahala senilai jihad. Kalau wafat bisa syahid. Ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Kenapa mesti semua orang beriman pergi ke medan perang semua? Saya akan turunkan satu amalan kata Allah yang kalau kamu amalkan ini, maka statusnya akan sama dengan orang yang berjuang di medan perang. Sama persis. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din. Kenapa tidak ada sementara orang di antara mereka mau datang ke majlis ilmu untuk mempelajari tuntunan agamanya? Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Boleh pinjam mikrofonnya? Bismillah. Ya, 26 dari depan, dari belakang. 2 dari belakang. 24 dari depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Falan nu'mina nur. Iya. Qad nara. Qad nara. Qad nara taqalluba. Qadara taqalluba wajhika fis samaa. Falan wallianna ka kibratan arruha. Fawalliyaka. Fawalli, ini agak ngantuk-ngantuk. Fawalli wajh. Fawalli wajh ka sajro masjidil haram. Bahai summa kuntum fawallu wujuhakum sajro. Wa innal ladina la ya'lamuna wa innal ladina ulangi sekali lagi dari qad nara, jawabnya dikurangi sedikit. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Ayo bismillah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Taro taqalluba wajhika fis samaa alan waliyannaka qiblatan darduha. Awali wajahka satarul masjidil haram. Baik suma kuntum tawallu wujuhakum satarah. Wa innal ladina la ya'lamun. Innal ladina. Siapa yang mau lengkapi? Angkat tangan. Antum sini. Tahan sini. Baik, bacakan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Linya pendek. Fawalli. Linya pendek. Fawalli wajhaka. Fawalli wajhaka syatral. Linya pendek. Fawalli wajhaka. Fawalli wajhaka. Linya pendek. Fawalli wajhaka. Fawalli wajhaka. Linya pendek. Fawalli wajhaka. Kesempatan terakhir. Fawalli wajhaka. Li wajhaka. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahaisuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladhina utul kitaba laya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fassala talutu bil junud. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ بِنَهَرٍ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ kesempatan terakhir. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمُ الشَّهْرُ فَلْيَسُمَ. Ah, bagus, terus lompat ke belakang lagi. Ke Al-Baqarah itu, lompat teman. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي. Siapa yang bisa menyempurnakan? Terakhir, antum di sini, tahan. Angkat tangan. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ. Boleh, antum silakan. Terakhir. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةً غَلَبَتْ فِئَةً قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ أَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ وغرهم وغرهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Antum apa berapa juz? Durang juz 30. Dulunya sekarang lupa-lupa. Sekarang lupa-lupa. Kenapa lupa? Terbanyak. Baik. Terbanyak. Sampai 30 juz ya. Insyaallah. Sampai selesai ya. Maju sini. Pemantum siapa? Pondok nama asli Sugeng Rianto. Sugeng Rianto. Baik. Nama panggilan Dulkarnain. Keluarga? Sudah anak dua. Baik. Mau enggak berjanji kita buat perjanjian? Apa ya? Sudah pernah lihat Ka'bah? Sudah pernah lihat Ka'bah? Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya kotak. Bagus. Oh, iya, iya. Terus kita kalau sholat ngadap ke sana. Ka'bah. Oh, Ka'bah. Iya, Ka'bah. Sudah pernah lihat? Iya, iya. Di mana? Di Mekah. Di Mekah. Sudah pernah ke Mekah? Belum. Belum. Ada minuman enggak ya? Baik. Jadi lihatnya lewat apa? TV, lewat TV. Gimana kalau kita bikin perjanjian? Bagaimana? Kita fasilitasi antum lihat Ka'bah ke sana. Pulang dari sana, antum sudah lancar 30 juz. Silakan. Baik. Beliau kita hadiahkan umrah, insya Allah, kan ibadah umrah. Nanti lihat Ka'bah di sana. Yeah. Tapi perjanjiannya, antum mesti mengulang hafalan Quran langsung di depan Ka'bah dan di depan Raudhah di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat? Menghafal. Mengulang. Karena antum mengulang. Sudah pernah hafal 30 juz. Tak di sana kepada Allah. Yeah. Supaya dikuatkan hafalan yeah. Dan tidak diganggu dengan pekerjaan lain yang bisa merusak hafalan. Oh yeah. Sepakat? Sepakat? Kawan, telepon teman. Tidak. Baik, untuk antum kita berikan hadiah umrah insyaallah. Nanti antum berangkat dan perjanjian kita dipegang. Antum sini. Antum mau baiknya juga ke Mekah. Nama siapa? Kalau malam atau siang? Pagi siang. Pagi siang. Ada yang siang Krishna, malamnya Krisnawati. Pernah seorang diperiksa. Begitu kena razia dipanggil. Kamu siapa? Dia apa? Yang benar, nama lengkap. Kurniadi. Bapak berapa juz? Pan dari belakang. Kuliah di mana? Kes mana? Semarang. Semester berapa? Satu. Satu. Berapa semester? Semester berapa semester? Kuliahnya berapa semester? 8 semester. Sudah 2. Tinggal 6 lagi. Iya. Baik. Berapa biayanya satu semester? Tanggung biayanya, tapi dengan perjanjian mesti menghafal Quran sampai selesai. Jangan ketawa. Tinggal 6 berarti satu semester 5 juz. Siap insyaallah. Siap. Mudah insyaallah. Bisa. Siap? Siap. Kalau antum lulus 30 juz, satu dari situ tambahan lagi umrah. Siap? Siap, siap. Yakin? Yakin. Disaksikan nih. Ah. Sekolah di mana? Kudus. Di Kudus. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Mau berapa juz menghafal Quran? 30 juz. 30 juz saja. Baik. Rencananya kalau sudah menghafal untuk apa menghafal Quran? Kan tajwid. Kenapa mau menghafal Quran? Agar bisa mencafaati keluarganya. Agar bisa? Mencafaati keluarga. Mencafaati keluarga. Baik. Insyaallah ya. Mudah-mudahan dia kabulkan. Hafid mau apa? Kalau ditanya mau apa, kira-kira mau minta apa? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu minal jinnati wan nas. Mau minta apa? Tinggal tahun lagi. Selesai. Selesaikan ya. Setahun lagi. Pak, sisanya nanti kami yang tanggung ya. Biayanya. Insyaallah nanti boleh dapat hadiah umrah. Ya, insyaallah ya. Baik, teman-teman. Saya kira silakan bisa kembali ke alamnya masing-masing. Tempatnya masing-masing. Saya kira ini pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita semua. Saya mau infokan beberapa informasi. Pertama, insya Allah, seperti tadi janji saya, 46 komunitas yang telah bergabung, kami akan hadiahkan sebagai tanda perkenalan sebanyak 4.600 mushaf. Masing-masing komunitas mendapatkan 100 mushaf insya Allah, atau sesuai dengan jumlah komunitasnya, nanti kami kirimkan setiba di Bekasi, koordinasi langsung kami kirimkan. Yang kedua, untuk berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa merubah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Siap insyaallah? Insyaallah kita ada kelas-kelas Quran dan yang lainnya. Untuk Kamis malam Jumat ini memang baru bertempat di Bekasi. Ada pembagian 10.000 gratis per mushaf hafalan biasa. Sekarang orang menghafal 30 juz seperti tadi disebutkan, tapi yang kami tawarkan itu menghafal Quran dan Qurannya jadi pedoman dalam diri kita. Jika Anda melihat ayat-ayat Quran tentang penglihatan membimbing melihat kita, ini yang harus dilihat, ini tidak. Kalau Anda berjalan, ayat-ayat kaki itu masuk kemudian membimbing kita ini berjalan begini, yang ini tinggalkan. Nanti insya Allah saya berikan kisi-kisinya. Ya. Nah, itu nanti kurang lebih bulan depan lah kita kemudian adakan itu. Mudah-mudahan sudah selesai mushafnya, nanti tunggu informasinya. Insyaallah Allah pertemukan kita kembali dalam kebaikan. Dan boleh mohon dalam setiap sujud antum, baik tahajud atau sholat atau yang lain,